Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa dengan itu kita telah menyelesaikan pembahasan pertama, untuk kemudian kita memasuki pembahasan kedua. Walaupun pada pembahasan pertama masih menyisakan beberapa permasalahan, beberapa syubhat yang saya katakan tidak cukup waktu dalam daurah singkat seperti ini. Sebagian syubhat mereka sebenarnya telah dijawab oleh akhuna al-ustaz al-fadil Abu Karim Askari, Ustaz Askari Hafizahullah, telah menuliskan salah satu karyanya yang berjudul Menjalin Ukhuwah di atas Minhajun Nubuwah, sebagai bantahan terhadap salah seorang da'i mereka yang sedang menempuh pendidikan di Jamiah Islamiyah yang berupaya untuk membela Ihya Turats. Dan alhamdulillah beliau Al-Ustaz Askari telah menyebutkan beberapa bantahan. Bagi yang ingin tahu lebih jauh bisa melihat bantahan-bantahan tersebut, dan semoga insyaallah akan muncul beberapa karya berikutnya dari beberapa asatidzah terkait dengan syubhat-syubhat mereka yang masih tersisa. Semoga Allah membantu terselesaikannya program tersebut. Kemudian pada bagian berikut ini kita akan membahas tentang sikap al-ifrat, sikap ghulu di dalam menilai dan menghukumi apa yang diistilahkan dengan al-jam'iyah atau yayasan. Sebagaimana sikap ahli sunnah itu la ifrat wa la tafrit, la tashaddud wa la istikhfaf, itu adalah sikap ahli sunnah. Maka dalam permasalahan ini pun, setelah kita mengetahui beberapa pembahasan tentang hizbiyahnya beberapa jam'iyah, beberapa yayasan, karena mereka menggunakan jam'iyah ini sebagai penutup, sebagai pembungkus dari berbagai kegiatan munharifah, kegiatan menyimpang dari manhaj dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Namun sebagaimana telah disebutkan dalam awal majlis kita di pagi hari tadi, bahwa diantara sikap yang menyelamatkan kita dari sikap ifrat dan tafrit ini adalah selalu mengedepankan al-adillah di atas segala ucapan manusia. Itu pun yang berikutnya adalah berusaha memahami adillah tersebut dengan faham ulama al-akabir. Nah, dan mengembalikan jawaban serta kesimpulan permasalahan yang kita hadapi kepada mereka, karena mereka orang yang secara umur jauh di atas kita, secara ilmu tidak mungkin dibandingkan. secara tajrubah pengalaman dalam urusan dakwah di berbagai negeri di penjuru dunia ini mereka hadapi jauh lebih mengerti tentang kita atau tentang dakwah ini dibandingkan kita semuanya. Mereka lah ahlul istimbat, orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum atas berbagai masail diniyah, terkhusus masail-masail al-mustajaddat, masail-masail yang muncul baru di masa kita yang membutuhkan ahlul istimbat dan ahlul ijtihad tersebut untuk menghubungkannya dengan berbagai adillah Al-Quran ataupun adillah dari sunnah. Karena ketika kita kembali kepada para ulama tersebut, kita akan terbimbing. Permasalahan ini masuknya dalam bab ini. Permasalahan ini terkait dengan dalil yang ini. Terkait dengan dalil yang ini. Terbimbing. Karena memang ilmu mereka itu luas. Meliputi berbagai ahkam. Mereka kuasai berbagai abwab. Dalam bidang akidah. Abwab dalam bidang muamalah. Abwab dalam bidang ibadah. Mereka kuasai. Ini mereka. Fiqih wa usul fiqih wa qawaid fiqhiyah. Mereka kuasai dengan terapan, bukan sekedar belajar. Kalau kita ini posisinya baru belajar ulumul ala itu tadi. Baru belajar tentang ilmu hadis, belum kita menerapkan tentang ilmu hadis itu secara semestinya. Baru belajar tentang usul fiqih atau qawaid fiqhiyah, belum kita dihadapkan dengan masail-masail yang di situ kita dituntut untuk menerapkan berbagai qawaid dan usul di dalam memahami adillatul Quran was sunnah. Belum. Para ulama itu sudah dihadapkan dengan berbagai ini semua. Nah, maka memang Rasulullah telah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Ini hadis Rasul, alladzi la yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lah, pada masa-masa ini salah satu prinsip dan manhaj ahli sunnah yang penting tadi yaitu raddul umur ila ahliha, raddul umur ila ulama'iha, umuril ummah, mengembalikan urusan umat kepada ulama'nya al-akabir ini, mulai hari demi hari ini semakin lenyap, semakin dilupakan. Dan ini berbahaya terhadap dakwah jika kemunculan perkara ini dibiarkan terus, akan berbahaya terhadap dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Nah, maka terkait dengan masalah jam'iyah ini, ada sebagian anak-anak yang masih baru belajar, masih asyik membahas tentang al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Nah, masih asyik membahas tentang barakallahu fikum ikhtiyar akhafu dararain, masih asyik membahas barakallahu fikum ja'a zaidun, zaidun daraba amran, apa i'rabnya zaidun, apa daraba, mabni apa mu'rab, dan yang lainnya. Masih asyik di situ. Tiba-tiba sudah mulai berani memunculkan fatwa dan menganggap bahwa tidak ada di balik mereka itu ulama kibar. Anak-anak kemarin yang masih baru kemarin di Indonesia baru belajar mengaji. Anak-anak kemarin yang baru saja di Indonesia baru kemarin dia mondok. Tiba-tiba muncullah berbagai statement dan fatwa, di antaranya jam'iyah itu adalah bid'ah asriyah, adalah bid'ah zaman ini. Kalimat bid'ah asriyah itu sebuah hukum syar'i. Nilainya itu adalah hukum syar'i. Kalau itu hukum syar'i, apalagi terkait dengan al-asr, terkait dengan az-zaman, terkait dengan kondisi umat sekarang ini, tu'tabar minan nawazil, yang Allah perintahkan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Naam. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Orang-orang ahlul istimbab. Manhum ahlul istimbab? Ahlul istimbab humul ladhina qala an-nabi al-barakatu ma'a kabirikum. Al-ulama alladhina urifu bis-sabri wal-yaqin. Yang sudah diketahui secara tajrubah terbukti kesabarannya membina umat, keluasannya, keluasan keilmuannya. Itulah mereka. Tanpa diragukan di masa kita, amsal Al-Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Baz, habis umurnya untuk dakwah, habis umurnya untuk mengurus umat ini. Masail secara internasional disampaikan kepada beliau. Nah, dengan adanya Lajnah Ad-Daimah dan Hay'at Kibar Ulama, Al-Lajnah Daimah yang tergabung di sananya ulama berembuk, bermusyawarah, membahas masalah demi masalah. Kalau kita sekarang punya masalah ini, pertanyaan yang banyak ini, ya, kita nelpon satu orang syekh, lalu kita sampaikan pertanyaan demi pertanyaan ini, kira-kira enak atau enggak dapat fatwa? Hah? Enak, terasa mantap karena syekh yang berfatwa menjawab langsung. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan hay'at kibar ulama? Al-lajnatu da'imah yang terkumpul di situ ashabul fadila, Ibn Baz, Al-Fawzan, Al-Luhaydan, Al-Sadlan. Naam, a'immah kibar di bawah pimpinan ayah mereka Syekh Abdul Aziz bin Baz duduk. Masalah pertama dibahas. Sa'il bertanya, seorang bertanya begini-begini pertanyaannya, permasalahannya, bagaimana antum? Yang ditanya ini ulama, bukan murid, bukan santri atau ustaz biasa. Kaif ra'yukum? Kaif ra'y fadilatikum? Ra'yi kada wa kada wa kada. Qala Allah kada, qala an-nabi kada. Amma hadis hadza fa huwa 'amun makhsus, amma hadis dzaka fa huwa mutlaqun muqayyad. مقيد بقول النبي كذا أما هذه الآية عام مخصوصة بقوله كذا وبحديث كذا. سبحان الله. اللجنة الدائمة. Kalau boleh saya jadi tukang sapu di kantor itu untuk tiap hari nimbrung dengarkan, ya, bagaimana beristimbat mereka, bagaimana kita baru belajar usul fikih, qawaid fikih, tapi penerapannya, ilmu terapannya butuh mereka untuk koas. Tahu koas? Didengar ulama, PTT ya. Nah, butuh bimbingan ulama. Al-barakatu ma'a akabirikum. La yazalun nasi khairin ma'akhadul ilma an akabirihim. Wa idha akhadul ilma an asagirihim halaku. Pernyataan as-sahabil jalil Abdullah bin Mas'ud. Tidak mudah perkara ini. Lah sekarang muncul kalimat jam'iyah itu bid'atun asriyah. Ya akhi, kita bertanya, barakallahu fiik wa ana uhibbuka fillah. Ana nasihun laka wa ana sa'iluka. Dan ana bertanya kepada antum, hal min 'alimin min a'immah? 'Alim min ulama'il ummah al-ma'rufin. Berfatwa seperti ini? Jelas ya akhi. Sebentar, antum menyatakan jelas. Apanya yang jelas? Jelas. Ini tidak ada. Dinyatakan tidak ada di masa Rasulullah yayasan. Maka Rasulullah menyatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Bid'ah. Muhdas ini. Ana tanya kepada antum, adakah seorang ulama kibar yang menyatakan bahwa jam'iyah itu adalah bid'ah asriyah? Ini dulu dijawab. Untuk menjawab itu, kita akan mendengarkan beberapa fatwa. Untuk kemudian nanti kita akan kembali kepada fatwa-fatwa yang lainnya tadi itu. Masih ada. Jadi ada sekian keputusan, kurang lebih hampir 38 poin. Nah, terkait dengan jam'iyah ini. Nah, yang ditulis oleh Hudatsaul Asnan, orang-orang yang masih baru, masih muda-muda, entah giginya masih tersisa yang belum pongka atau belum. Tahu pongka? Apa namanya pongka? Lepas. Hudatsaul Asnan, barakallahu fikum. Dari sekian fatwa yang bisa saya bacakan dalam kesempatan sore hari ini, pertama adalah fatwa Al-Allamah Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sudah tahu tadi, Syekh Muqbil termasuk yang menentang dan menghizbikan jam'iyat Ihya At-Turab. Di Yaman ada jam'iyat Al-Hikmah yang tergabung di situ Khawarij juga. Nah, Al-Syeikh Muqbil sering berbicara tentang Ihya At-Turab dan jam'iyat Al-Hikmah. Mentahdir, menyatakan yayasan hizbiyah. Coba kita perhatikan sekarang fatwa Syekh Muqbil yang disebutkan dalam kitabnya Qam'ul Mu'anid. Dalam kitab itu beliau menyatakan, perhatikan jawaban seorang alim Rabbani. Perhatikan istimbatnya. Qala ammal jam'iyat al-khairiyah, al-jam'iyat dengan jama' mu'annas. Berarti banyak, lebih dari dua, tiga dan seterusnya, jam'iyat al-khairiyah. Sementara tentang al-jam'iyah, yayasan-yayasan, fahadha amrun marghubun fiha, ini adalah perkara yang disukai. Qala Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman, perhatikan bentuk pendalilannya, nanti kita bandingkan dengan ulama yang lainnya. Bagaimana berdalil? Bagaimana setelah itu dibandingkan dengan fatwa anak-anak kemarin? Coba kita perhatikan dan kita ambil pelajaran. Khawatir kita jatuh pada yang seperti ini tanpa kita rasa. Sebagian anak-anak yang sekarang bersikap keras dalam kasus ini, sehingga menghizbikan ini, menghizbikan itu, membid'ahkan ini, membid'ahkan itu, dulu bersama kita. Masya Allah, anaknya adab, ya, kenal dengan, ta'awun dengan temannya, baik. Tiba-tiba berubah 180 derajat. Berarti ada sesuatu di balik ini yang mampu merubah mereka ini. Nah, Syekh Muqbil menyatakan, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jam'iyah itu masuk dalam kategori firman Allah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian Syekh lanjutkan. Wa laisal khilafu bainana wa bainahum min ajlil jam'iyat. Bukan khilaf antara kami dengan mereka. Siapa mereka itu? Ihya At-Turab, Jam'iyatul Hikmah. Urusannya hanya sebatas masalah yayasannya, bukan itu sebab khilafnya. Allati fiha al-hassu ala bina'il masajid wa kafalatil yatim wal mahawij wa fi'li al-khair. Yang mana jam'iyat-jam'iyat itu ada padanya, yayasan-yayasan tersebut di antara kegiatannya adalah menghimbau umat untuk membangun masjid, pengumpulan dana untuk pembangunan masjid, atau membantu anak-anak yatim dan orang-orang yang butuh, dan berbagai perbuatan baik. Fahadha amrun marghubun fihi. Perkara yang seperti ini adalah perkara yang disukai. Nah, coba kita perhatikan bentuk pernyataan Syekh dan bentuk pendalilannya. Kemudian Syekh menyebutkan tentang beberapa jam'iyah. Qala lakin jam'iyah al-allama ibn Baz, hal hiya hizbiyah? Wahal jam'iyah al-syekh al-Uthaymin ibn Uthaymin hizbiyah? Am laikat hizbiyah? Apakah jam'iyah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz dan begitu juga jam'iyah yang Syekh bin Uthaymin hizbiyah? Maksudnya Syekh istifham, ini ingkari. Apa itu hizbiyah? Wahal da'at yauman min ad-dahr jam'iyyat Syekh bin Baz ila al-ihtifal bi lailatil Isra wal Mi'raj wa hakadha Ibn Utsaimin. Apakah jam'iyahnya Syekh bin Baz itu pernah satu hari mengajak orang untuk menghadiri atau mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj, yang tentunya ini adalah peringatan yang bid'ah? Apakah jam'iyahnya Syekh bin Baz seperti itu? Jawabannya tidak, karena Syekh bin Baz selalu mentahdir dari peringatan-peringatan seperti ini yang tidak ada sunnahnya. Begitu juga Syekh bin Utsaimin. Ammal jam'iyyah al-hizbiyyah fa hadzal ladzi yunkar. Jam'iyyah yang hizbiyyah itulah yang diingkari. Wahal jam'iyat Syekh bin Baz fiha intikhabat wa tasfitat? Apakah jam'iyahnya Syekh bin Baz juga ada padanya pemilihan umum, pemilu? Apa ada penarikan suara? Apa ada di jam'iyahnya Syekh bin Baz? Wahal idza ikhtalafu fi amrin fal qawlu qawlu ra'isil jam'iyah. Jika mereka berselisih, maka qaul yang harus diambil adalah qaulnya pimpinan yayasan atau pimpinan jam'iyah, atau kembalinya kepada Al-Quran wa Sunnah. Dan seterusnya disebutkan oleh Syekh ciri-ciri hizbiyah yang harus dihindarkan, yang tidak boleh terjadi pada jam'iyah. Sementara jam'iyahnya itu sendiri, kata Syekh, amrun marghubun fiha, perkara yang disukai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, fa nahnu la naqul, kami tidak pernah berkata, inna bina al-masajid wa ta'awun laysa bimashru', upaya untuk membangun masjid dan berta'awun bukan perkara yang masyru', kami tidak pernah mengatakan itu. Wala naqul, kami juga tidak pernah berfatwa atau mengatakan, inna kafalatal yatim la tajuz, upaya membantu anak-anak yatim, dikumpulkan dana dari musim ini diberikan kepada anak yatim, bukan berarti itu tidak boleh, tidak pernah kami mengatakan seperti itu, kata saya. Walakin naqul, yang kami katakan, kami fatwakan, al hizbiyah allati farraqatil muslimin hiya allati la tajuz, hizbiyahnya itu yang memecah belah kaum muslimin itu yang tidak boleh. Nah, dari sini berarti Syekh tidak menyatakan jam'iyah itu adalah bid'ah asriyah, bahkan sebaliknya menyatakan amrun marghubun fiha. Sementara di situ sudah ada vonis jam'iyah bid'ah asriyah. Masya Allah, fatwa. Kemudian mereka mencoba mencomot sana sini pernyataan Syekh Mukbil. Syekh Mukbil pernah menyatakan dan sering kita dengar, al-jam'iyah ya ikhwan hizbiyatun mughallafah. Jam'iyah itu adalah sebenarnya sebuah hizbiyah yang terselubung. Tanya, apa yang dimaksud sama Syekh dengan pernyataannya ini? Dicomot, ah itu kan berarti jam'iyah itu adalah hizbiyah. Ya akhi, antum buka kitab Syekh yang lainnya, gabungkan. Nah, begitu seorang yang bersikap adil, seorang talibul ilmi yang bertakwa pada Allah, yang berhati-hati. Nah, sudah kita mengetahui sekarang fatwa beliau rahimahullah ta'ala. Sekarang kita kembali kepada fatwa Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah di suatu hari disampaikan kepada beliau pertanyaan yang disampaikan oleh ahli sunnah dari negeri Sudan. Ahli sunnah dari negeri Sudan bertanya kepada Syekh bin Baz, yang kemudian pertanyaan dan jawabannya diabadikan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, jilid yang ke-8 halaman 434, diabadikan. Pertanyaannya saya bacakan. Qala fa nahnu, kita untuk membandingkan kondisi kita di Indonesia sama enggak dengan kondisi yang dialami oleh mereka. Nah, kemudian kita lihat jawaban Syekh bin Baz. Qala fa nahnu majmu'atun minad du'ati wa talabatil ilmi syar'i bis Sudan bihamdillah manallahu ta'ala alaina bi aqidatin aw bi aqidati wa manhajis salafis salih fi tauhidil ibadah wal asma' was sifat wa ghairi dzalik. Kami adalah sekelompok da'i dan para penuntut ilmu syar'i di negeri Sudan yang alhamdulillah Allah telah memberikan karunia kepada kami dalam bentuk akidah dan manhaj as-salafus salih dalam hal tauhid al-ibadah dan tauhid asma' wa sifat serta yang lainnya. Wa hadafuna huwa talabul ilmi syar'i wa nashruhu bainan nasi wa da'watu ila Allah ta'ala ala tariqatis salaf fi marakiz mukhtalifa fi anha'il bilad. Dan tujuan kami adalah menuntut ilmu syar'i serta menyebarkan ilmu itu di tengah kaum muslimin serta berdakwah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan jalan salafus saleh fi marakiz mukhtalifah, di berbagai ma'had yang berbeda-beda di penjuru negeri kami. Di Indonesia ada enggak ma'had-ma'had? Mungkin di Indonesia sekarang sudah hampir 50 ma'had salafi. Dari ujung barat sampai ujung sudah hampir 50 ma'had salafi. Nah, kita lanjutkan. Wa ta'limun nas umura dinihim fi tauhid wa arkanil Islam wa ghairi dhalik wa muharabati syirki wal bid'i wa da'wat ila tamassuk bil kitab was sunnah ala fahmi salafis salih. Dan tujuan kami adalah mengajarkan kepada kaum muslimin urusan agama mereka. Ini juga kita lakukan atau enggak ini? Mengajarkan pada kaum muslimin melalui muhadara-muhadara di berbagai masjid, di kota-kota, di musalla-musalla, di rumah-rumah, melalui buletin, majalah, buku terjemah dan yang lainnya. Nah. Kemudian kami berupaya untuk memerangi kesyirikan dan bid'ah. Dilakukan enggak oleh salafin? Nah, Ma'had Al-Ansar ini insyaallah melakukannya. Ma'had Muntilan juga sama, melakukan penyebaran ilmu, memerangi syirik dan bid'ah. Ma'had di Solo, Ma'had di Seragen, Ma'had Barok di Mujur, Ma'had di Cilengsi, Ma'had di Balikpapan, Ma'had Ahli Sunnah yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan pada sore hari ini. Nah, semuanya bihamdillah wa taufiq minallah menyebarkan ilmu, memerangi kesyirikan dan memerangi bid'ah. Nah, qala, dan berusaha mengajak manusia ini untuk berpegang kepada kitab wa sunnah di atas fahmi salafil ummah. Ya, karena itu kita menyerukan al-fahmi salafi di atas manhaj salafus saleh, dan kita membantahi ahlul bid'ah yang itu ihya'ut turats, yang ikhwanul muslimin, yang khawarij, yang sufi, yang syiah, yang hizbut tahrir, yang liberalisme dan yang lainnya. Dibantah oleh doa dan asatidzah ahli sunnah dan ikhwan-ikhwan salafiyin berta'awun. Walhamdulillah. Wa tarbiyatun nas ala makarimil akhlaq wa na'ibihim an aradhiliha. Dan berusaha untuk mentarbiyah umat Islam ini di atas tarbiyah akhlak yang mulia. Kita sampaikan adab-adab syar'i terkait dalam urusan rumah tangga, dalam bertetangga, dalam berteman dan yang lainnya. Walhamdulillah. Kemudian dalam pertanyaannya tersebut, qala wa nata'awanu ma'a kafat man ya'mal fi hatli da'wa ila Allah ta'ala fi ma wafaqa fihi al-haq was-shawab ta'awunan syar'iyyan liqouli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa ba'idan 'anit takattulat al-hisbiyyah والتعصب للرجال أو التنظيمات وعقد الولاء والبراء على ذلك. Kemudian mereka menyebutkan bahwa yang kami lakukan juga kami bertaawun dengan pihak-pihak lainnya dalam urusan dakwah ini selama sesuai dengan al-haq, sesuai dengan manhaj yang benar, ta'awun yang syar'i. Nah, dalam rangka menerapkan firman Allah ta'awun al-birri wa taqwa, jauh dari adanya upaya mengumpulkan, sekedar mengumpulkan manusia, mengumpulkan banyak pengikut. Lah, kita tinggalkan ini dan kami jauhkan dari sikap hizbiyah dan asabiyah kepada tokoh-tokoh tertentu, dan kami menjauhkan berbagai tanzimat-tanzimat yang di sana ada aqdul wala wal bara, yakni hizbiyah. Kemudian mereka menyebutkan wa na'mal ala insya'il marakiz ta'limiyah wa bina'il matajid wal ma'ahid syar'iyah wa dur tahfidzul Qur'an wal maktabatil 'amma wa nashril kutub wal rasail ilmiyan nafi'ah wal ashriqal ilmiyal mufidah wal hijab syar'i wa rabtul umma bi ulama'ar rabbaniyin. Dan kami berusaha untuk mendirikan berbagai ma'had-ma'had yang mengajarkan ilmu, berusaha untuk membangun berbagai masjid, naam, dan ma'had tahfidzul Qur'an, dan yang lainnya disebutkan. Kemudian ditanyakan di sini, ولهذا أنشأنا هيئة سلفية علمية تضم مجموعة من خريجي الجامعات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وممن تتلمذوا على كبار مشايخ الدعوة السلفية في العالم الإسلامي. Oleh karena itu, untuk semua kegiatan itu tadi, kami mendirikan sebuah lembaga atau semacam jamiah, yayasan salafiyah ilmiah yang menggabungkan di sana beberapa lulusan dari Jamiah Islamiyah di Saudi Arabia dan beberapa pihak yang telah belajar kepada kibar masyayikh dakwah salafiyah di dunia ini, dunia Islam. Tahta ism Jam'iyatil Kitab was Sunnah al-Khairiyah allati maqarruha al-Khurtum, di bawah nama jam'iyah atau yayasan Al-Kitab Was-Sunnah Al-Khairiyah yang kantornya atau tempatnya adalah di ibu kota Sudan, yaitu Khartoum. Perhatikan pertanyaan ini baik-baik. Fahal hunaka mahdur syar'i fil amal? Apakah di situ ada larangan secara syar'i dalam amal seperti ini? Dijawab oleh Syekh bin Baz dengan jawaban yang cukup panjang, yang kemudian beliau menyatakan setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, qala fa hadzal manhaj alladhi dzakartum a'lahu fid da'wa ila Allah wa tawjih an-nas ila al-khair ala hadhihi al-kitab was sunnah wa tariq salaf al-ummah manhajun salihun nusikum biltizamihi wal istiqamati alayhi wat ta'awun ma ikhwanikum ad-du'at ila Allah fi Sudan wa fi ghairiha fi ma yuwafiq al-kitab was sunnah. Apa yang antum lakukan ini adalah manhaj yang baik yang aku mewasiatkan kepada kalian untuk tetap berpegang dengannya dan beristiqamah di atasnya. Kemudian Syekh Al-Abdul Aziz Ibn Baz menyebutkan beberapa ayat terkait dengan dakwah, nah, terkait dengan urusan dakwah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti Syekh Ibn Baz tidak menyatakan jam'iyah itu adalah apa? Bid'ah asriyah. Berikutnya, fatwa al-muhaddis al-allama al-syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Di sini ada beberapa pelajaran penting terkait dengan fatwa Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani secara khusus. Ada beberapa perkara penting bagaimana beliau beristimbak. Qala, kata beliau, ayu jam'iyatin tuqamu على أساس من الإسلام الصحيح المستنبط أحكامها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه سلفنا الصالح فأي جمعية تقوم على هذا الأساس فلا مجال لإنكارها واتهامها بالحزبية. جمعية manapun yang didirikan di atas dasar Islam yang benar, yang hukum-hukumnya itu diambil dari Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta amalan atau apa yang dilakukan oleh Salafus Saleh, maka jamiah manapun yang seperti ini kondisinya, tidak ada batasan, tidak ada kesempatan, tidak ada alasan untuk mengingkarinya atau juga menuduhnya dengan hizbiyah. Padahal kita sudah tahu kan tadi fatwa Syekh Al-Albani terkait dengan Jam'iyyat Ihya Turats. Perhatikan bagaimana masyayikh itu merinci setiap masalah, tidak dipukul rata. Semua diberikan sesuai dengan porsinya. Rahimahumullah jami'an para ulama ahli sunnah. Dan sekarang kita perhatikan dalilnya. Li'anna dzalika kulluhu yadkhulu fi umum qaulihi ta'ala. Karena semua itu tadi, amalan yang seperti itu tadi masuk dalam keumuman firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awun amrun maqsudun syar'an. Ta'awun itu adalah perkara yang menjadi tujuan dalam syariat ini. Satu yang diperintah di dalam syariat. Wa qad takhtalifu wasailuhu min zamanin ila zaman wa min makanin ila makan ila makanin wa min baldatin ila ukhra. Wasail untuk ta'awun itu tadi, coba perhatikan bimbingan beliau ini. Wasail untuk ta'awun itu tadi bisa berbeda bentuknya dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Di zamannya Rasul enggak ada memang wasail ini. Apa semua wasail yang tidak ada di zamannya Rasul kemudian dipukul rata bahwa di zaman ini adalah bid'ah? Kemudian berdalil dengan qaulu al-Imam Malik rahimahullah, la yusliha amra hadhihi al-umma illa bima aslaha bihi awwalaha. Tidak bisa baik urusan umat akhir umat ini kecuali dengan perkara yang dengannya menjadi baik urusan umat yang pertama. Subhanallah. Begitu para masyayikh menempatkan al-adillah. Nah, atau hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, dan bisa saja wasilah itu, media itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada yang menyatakan tidak, di Yaman itu dakwah berjalan tanpa yayasan. Yahi, Anda mau menyamakan antara Yaman dengan Indonesia? Ya hadza ikhtilaf. Mau disamakan? Di Indonesia antum masuk ke satu kampung, ya, itu ada peraturan 1 kali 24 jam lapor. Ya. Betul enggak ini? Ada di negeri kita? Ada. Tanya di Yaman, ada enggak? Nah, pada asa tidak yang pernah di Yaman. Kok 1 kali 24 jam? 1 kali 10 tahun. Ya, antum tinggal di kabilah, dilindungi antum oleh mereka. Dilindungi antum oleh mereka. Kalau di sini, tetangga bisa mencurigai kita. Tetangga bisa ikut lapor ke RT atau lapor ke polsek atau lapor ke polisi. Tetangga. Nah, barakallahu fikum. Kalau di sana, dilindungi. Di kita lanjutkan. Sehingga suatu kezaliman dan di waktu yang sama suatu kejahilan menyamakan hukum di setiap negeri dengan negeri yang lainnya, menyamaratakan setiap permasalahan di setiap zaman dan di setiap tempat. Barakallahu fikum. Nanti kita akan tahu lebih jelas lagi tentang masalah ini, perbedaan satu permasalahan di satu tempat dengan di tempat yang lainnya, ketika kita akan membaca fatwa Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kemudian kita lanjutkan. Dan bisa berbeda dari satu negeri ke negeri yang lainnya, kata Syekh Al-Albani. Coba perhatikan fikih dari Imam Faqih. Perhatikan antum bagaimana fikih yang sangat luar biasa ini, yang tidak didapati pada suhar, pada anak-anak kecil, anak-anak muda. tidak didapat yang seperti ini. Qala rahimahullah, li'annahu ma'ala walidhalika fattihamu jam'iyatin taqumu ala hadhal asas bilhizbiyah au bilbid'iyah fahadha la majala ila alqalbi. Oleh karena itu, menuduh sebuah yayasan atau jam'iyah yang telah didirikan di atas asas tersebut, kitab wa sunnah, dan apa yang diwariskan oleh ulama salaful ummah, maka tidak ada memang sengaja untuk memberi kesempatan bagi anda untuk istirahat sebentar. Jazakumullah khairan. Kemudian Syekh melanjutkan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk menuduh yayasan yang seperti ini yang didirikan di atas asas tersebut dengan tuduhan hizbiyah atau tuduhan bid'ah. Subhanallah. Kok seolah-olah Syekh Al-Albani melihat anak-anak muda ini? Ya. Anak-anak muda ini tadi. Seolah-olah anak muda ini ada di hadapan Syekh. Fatwanya Syekh sudah meninggal hampir kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah, muncul setelah 9 atau 10 tahun wafatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita lanjutkan. Qala li'annahu mukhalifun bima huwa muqarrarun 'indal ulama. Karena sikap seperti ini, menuduh dan memvonis setiap jam'iyah yang berdiri di atas asas yang benar dengan tuduhan hizbiyah atau bid'ah tersebut menyelisihi apa yang telah diletakkan oleh para ulama. Naam, dari yaitu membedakan antara bainal bid'ah al-mausufa bi'ammah bid-dalalah wa bainas sunnah al-hasanah, yaitu sudah mafhum di kalangan ulama membedakan, merinci, tidak menyamakan antara bid'ah yang telah disebutkan secara umum dengan dalalah oleh Rasulullah, disebut dengan sifat dalalah dengan sebuah cara yang hasanah. Di kalangan ulama ini sudah mukarrar, sudah menjadi suatu kepastian di kalangan ulama, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. As-sunnah al-hasanah, apa itu sunnah al-hasanah? Perhatikan kata Syekh, as-sunnah al-hasanah, bukan bid'ah, hasanah. Jadi as-sunnah al-hasanah hiya at-tariqah tuhdatu wa tujad lituhsila al-muslimina ila amrin maqsudin wa mashru'in nassan, yaitu sebuah cara, sebuah sistem yang sengaja diadakan dalam rangka untuk menyampaikan kaum muslimin, mengantarkan umat Islam ini kepada sebuah tujuan yang disyariatkan secara nas. Tujuan yang disyariatkan adalah at-ta'awun alal birri wat taqwa. Sistem atau as-sunnah al-hasanah yang diadakan berbeda dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri. Ya. Wasail yang dimunculkan dalam rangka untuk sampainya kepada tujuan yang syar'i itu tadi. Kemudian fahadihi al-jam'iyat fi hadha az-zaman la takhtalifu min haythu wasailiha 'anil wasail allati wujidat fi hadha al-'asr litusmila lil muslimina al-wusul ila ghayatin mashru'ah. Maka kata beliau, adanya jam'iyat, sekali lagi, jam'iyat, yayasan, jam'iyah, kata beliau, di zaman ini tidaklah beda dari sisi dia sebagai media, dari berbagai media, dari berbagai wasail yang diadakan atau ditemukan pada zaman ini untuk memudahkan bagi kaum muslimin sampai atau menggapai tujuan-tujuan yang disyariatkan. Berarti Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap jam'iyah ini hanya sebagai wasilah. Nah, sementara mereka menganggapnya ini sebagai bagian ibadah. Karena itu ibadah tidak ada di masa Rasul, maka itu bid'ah. Bagaimana bisa jadi ibadah? Karena katanya dakwah itu bagian dari ibadah-ibadah. Sehingga jam'iyat ini yang tidak ada di masa Rasul, Rasulullah tidak pernah membentuk yayasan dalam katanya begitu. Ya, di sini dinyatakan Rasulullah tidak pernah membentuk yayasan dalam rangka melindungi dakwahnya dari kekejaman Quraisy. Subhanallah. Ya karena pada waktu itu tidak ada notaris. Barakallahu fikum, ya Allah yahdik. Perhatikan bagaimana pahamnya ente terhadap nusuf dan pahamnya Imam Muhaddits Mujaddid Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bandingkan pemahaman anda, wahai adikku, dengan pemahaman al-imamul allamah walidud da'wah al-syeikh al-allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Bandingkan ya akhi saghir, wattaqillah fi hadhihi ad-da'wah, kasihani da'wah ini, jangan da'wah jadi korban kejahilan anda ya akhi. Tub ila Allah, taubat kamu kepada Allah. Masalah hizbiyah, jangan dikira cuma antum-antum yang takut terhadap fitnah hizbiyah. Semua ikhwan salafiyin insyaAllah dan asatizah hafizahumullah takut terhadap dirinya untuk tertimpa fitnah hizbiyah. Jangan dikira yang takut terhadap bid'ah cuma antum-antum saja. Dan jangan pula dikira bahwa yang punya ghirah terhadap sunnah, benci dan membantah hizbiyah itu hanya antum-antum saja. Antum-antum wahai adik-adikku, belum mengenal dakwah, para ustaz itu sudah membela sunnah, membantah hizbiyah, menjelaskan kepada umat tauhid, memerangi syirik. Nah, kita kembali kepada fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, "Fama nahnu al-an fi hadhihi al-jilsa min isti'mal al-musajjilat ala ashkaliha wa alwanha illa min hadha al-qabil." Tidaklah apa yang sekarang kita sedang berada di ada padanya dari bentuk adanya penggunaan beberapa tip-tip rekam, tip-tip recorder dengan segala bentuk dan warnanya ini. Waktu itu rupanya banyak tip yang digunakan untuk merekam di hadapan beliau. Tidaklah itu semua kecuali dari bentuk yang ini yang saya sebutkan, yaitu as-sunnal hasanah. Innal wasail uhditat فإذا استعمل فيما يحقق هدفا وغرضا شرعيا فهي وسيلة مشروعة وإلا فلا. Sesungguhnya itu hanya sekedar media yang diciptakan, diadakan jika dipakai dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan dan target-target yang syar'i, maka itu adalah wasilah yang masyru'ah, yang disyariatkan. Kalau enggak, maka tidak. Tape recorder untuk merekam lagu, enggak boleh. Begitu juga yang lainnya. Jam'iyah digunakan untuk hizbiyah, bai'at, imarah, adanya struktur kepemimpinan yang harus ditaati sepenuhnya. Kemudian ada demokrasi, ada khawarij, ada pemikiran ikhwan di sana, bergabung berbagai macam askar yang sudah tadi kita bahas tentang ihya turats. Nah, kadzalika, kemudian Syekh menyebutkan wasilah-wasilah yang lainnya di masa ini. Nah, yang apabila digunakan untuk yang baik maka itu wasilah yang masyru', jika tidak maka bukan wasilah yang masyru'. Antum bisa mengambil faedah yang Allah sebutkan dalam ayat la'alimahu alladzina yastambitunahu minhum. Inilah istinbath. Kalau urusan umat ini dikembalikan kepada akabir, kepada ulama, tetapi ketika sikap ini sudah dibuang, sudah diremehkan, maka kehancuran yang akan menimpa umat. Dakwah di Indonesia ini secara khusus sekarang sedang terancam. Di satu sisi para asatidzah hafizahumullah dan ikhwan berjuang menebarkan sunnah tauhid, memerangi bid'ah hizbiyah dengan segala bentuknya, termasuk kita sedang seru-serunya berhadapan dengan sururiyin, turafiyin, kutubiyin, ashab jam'iyah yang lainnya, jamiatul irsyad, jamiatul safwa. Kita dari belakang dipukul, dipukul dari belakang oleh pihak-pihak anak-anak kemarin yang membuat tenaga kita terkuras, yang membuat persatuan kita juga terkoyak, tenaga kita melemah. Berapa banyak dari ahli batil yang kita hadapi sampai saat ini belum tersentuh, belum tersentuh, masih banyak membutuhkan tenaga. Kalau yang ada di masjid ini seluruhnya menjadi ustaz, menjadi dai, bahkan 10 kali lipat ini masih belum cukup untuk mengatasi dakwah di Indonesia ini. Semua ini bukan cuma sekedar hadir di daurah-daurah, jadi ustaz semuanya. 10 kali lipat ini belum cukup untuk mengatasi kebutuhan dakwah di Indonesia. Sementara itu kita diserang lagi dari belakang. Setelah kita mendengar fatwa Syekh Al-Albani dan sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan sebelumnya pula Syekh Muqbil rahimahumullah, dan mereka semua sudah meninggal, semoga Allah berikan kepada mereka semua rahmah dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah fatwa Al-Syeikh Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Yang dikenal di masa ini dengan Imamul Jarhi wa Ta'dil, pembawa bendera Al-Jarhi wa Ta'dil, Al-Syeikh Rabi' yang boleh dikata ghirahnya terhadap sunnah sangat luar biasa, bantahannya terhadap ahlul batil, rafidah, as-sufiyah, al-ikhwan al-muslimin, qutbiyah dan yang lainnya sangat luar biasa. Kalau memang jam'iyah itu adalah hizbiyah, antum jangan takut dan jangan khawatir. Syekh Rabi sudah ada di depan antum jauh hari. Jangan khawatir dan jangan mengira Syekh Rabi enggak tahu tentang jam'iyah itu. Allah yahdik. Mari kita lihat fatwanya sekarang. Kata Syekh hafizahullah dalam beberapa pertanyaan, tepatnya ini adalah pertanyaan ketiga yang diajukan ke beliau dalam nasihat beliau kepada para mahasiswa di Jami'ah Islamiyah. Kata Syekh dalam pertanyaannya adalah hal ta'sisu jam'iyatin lidda'wa lilkitab was sunnah wal intima ilaiha minat tahazzud wat tafarruq. Apakah upaya mendirikan sebuah yayasan untuk dakwah menuju kepada kitab dan sunnah serta bergabung dengan yayasan tersebut tergolong sikap hizbiyah dan sikap berpecah belah? Paham pertanyaannya? Nah, kita dengarkan fatwanya. Qala awalan ta'sisu jam'iyah fi hadzal balad la yajuzu la jam'iyah wala ghairaha abadan. Mendirikan jam'iyah di negeri ini, di Saudi Arabia, hukumnya tidak boleh, baik dalam bentuk jam'iyah ataupun yang lainnya. Nah, itu kan tidak boleh. Kita lanjutkan. Li'anna daulata muslimatun qa'imatun ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tunaffidu hadzal manhaj ta'liman wa da'watan fil masajid wa fil jami'at wal madaris wa kulli shay'in fahiya taqumu bi umur al islam bi hadzafiriha yata'ayan ma'aha al ulama ta'tamid al ulama fi wad'i al manahij wa hiya tad'u al mal wa ta'tamid al ulama fi ikhtiyar al mudarrisin wal a'imma وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ فَهِيَ قَائِمَةٌ بِأُمُورِ الْإِسْلَامِ. Kata Syekh, kenapa tidak boleh di Saudi Arabia? Karena negara ini adalah negara yang muslimah, yang sekaligus mengurusi atau di atas kitab wa sunnah, yang semua itu nampak pada manhaj pendidikannya, pendidikan dalam negara Saudi Arabia, dakwah ya, di masjid-masjid, di universitas-universitas, sekolah-sekolah, dan yang lainnya. Maka negara ini telah bertanggung jawab terhadap pengurusan Islam secara menyeluruh, di mana para ulama bertarung dengan pemerintah ini. Dan pemerintah kita ini, Saudi Arabia, mengembalikan peletakan kurikulum pendidikan kepada para ulama di dalam memilih para pengajar dan para imam-imam masjid. Di sana masjid-masjid diurus oleh pemerintah, nggak ada masjid swasta, nggak ada ma'had swasta, semuanya di bawah pemerintah. Imamnya ditentukan oleh pemerintah, dibayar oleh pemerintah, muazzinnya ya. Itu di Saudi Arabia berbeda kondisinya dengan kita. Kalau bahasanya Syekh Al-Albani dalam fatwanya tadi, kata beliau, wa qad takhtalif wasailuhu min zamanin ila zaman wa min makanin ila makan wa min baldatin ila ukhra. Bisa berbeda wasilah dakwah ini tadi, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Coba bagaimana lihat Syekh Rabi, sama dengan pernyataan Syekh Al-Albani. Rahimahullah wa hafizahullah Syekh Rabi'an qala. Kemudian Syekh Rabi melanjutkan, فإذا وجد جمعية أو حزب هذا تفريق للأمة. Kalau di Saudi ada jam'iyah, ada hizb, ada partai dan yang semisalnya, ini adalah termasuk bentuk pemecah belahan terhadap umat. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Selesai. Kemudian Syekh pindah. Ta'ti ila baladin akhadha bisyiarat al-ilmaniyah wa akhadha bilqawanin al-wad'iyah wa takhalla anil islam bal qad yuharab al-islam. Anda sekarang pindah permasalahannya kepada sebuah negeri di mana negeri tersebut telah menjadikan syiar-syiar sekuler, telah menggunakan hukum-hukum buatan manusia. Ya, seperti negeri kita, kurikulumnya sekuler. Iya. Aturan di pemerintahnya juga seperti itu. Aturan hukumnya KUHP, bukan Quran, Sunnah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah Tidak. Allah kasih taufik kepada mereka agar benar-benar berada di atas Al-Kitab was-Sunnah. Kemudian Syekh melanjutkan, yang bisa saja Islam di negeri itu diperangi justru, dihalangi, dibatasi ruang geraknya. Nah, qala, kemudian Syekh melanjutkan, fa idza wujida jamaah yajtami'u linashr al-Islam wa ta'limihi wa da'wati an-nas ila al-haq yajtami'una wa yunazzimuna anfusahum maliyan wa ta'liman la mani' la mani' min hadza. Diulangi dua kali. Kalau di negeri seperti tadi yang kedua, didapati sekelompok orang bergabung bersatu dalam rangka menyebarkan Islam, mengajarkan Islam dan dakwah kepada umat ini menuju kepada al-haq, mereka bersatu kemudian mengorganisir diri mereka baik dari sisi hartanya, asetnya, ataupun dari sisi taklim, diatur, oh dibuat ma'had. Ma'hadnya apa? Tadribud du'at atau tahfidz? Tahfidz aja. Kalau tadribud du'at gak enak, tempatnya gak cukup, lapas. Oh kalau gitu kita buat tarbiyatul aulad dan yang semisalnya. Yang seperti ini lamanya, gak ada larangan dalam syariat, gak ada larangan, kata Syekh. Kama laula hadza amilahu muslimuna fil Hind wassalafiyuna fil Hind lada'a al-islamu mi'ah fil mi'ah. Oleh karena itu, kata Syekh, kaum muslimin di negeri India dan juga salafiyun di sana, mereka berupaya untuk melakukan dakwah dengan mendirikan jam'iyah-jam'iyah. Kalau bukan karena ini, maka kata Syekh, Islam ini akan hilang 100%. Nanti Syekh akan sebutkan alasannya. Daulatun kafirah ilmaniyah tuharibul Islam, negara yang kafir sekuler memerangi Islam. Faqamu wa tajammau fi shakli jam'iyatin ta'tarifu biha ad-daulah. Maka salafiyun di sana di India bergabung mendirikan jam'iyat, bukan jam'iyat saja, jam'iyat, yayasan. Ta'tarifu biha ad-daulah, yang diakui yayasan tersebut secara resmi oleh negara. Thumma ansha'u madaris wal masajid. Kemudian di balai jam'iyat itu tadi, di balai yayasan-yayasan itu tadi, mereka salafiyun atau muslimun di negeri India mendirikan sekolah-sekolah. Di balai itu pula mereka mendirikan masjid-masjid. Nah, wa hadhihi daruratun la budda minha ay yaqum al muslimuna bi mithli hadha. Yang seperti ini sifatnya darurah, suatu keharusan kaum muslimin untuk melakukannya. Laula al alam al islami kulluhu yastami'u ala imamin wahidin lama jaza an taquma jama'atun wahida. Barakallahu fikum. Kalau bukan karena, kata Syekh, kalau seandainya seluruh dunia Islam ini berada di bawah kepemimpinan satu imam atau khalifah yang satu, penguasa yang satu, kalau seperti ini, niscaya tidak boleh untuk berdirinya adanya jamaah-jamaah atau jam'iyah-jam'iyah walaupun satu. Kemudian Syekh melanjutkan, lakin al-alam al-islami tamazzaq wa kullu daulatin laha nizamun fasidun. Tapi kenyataannya dunia Islam tercerai berai. Masing-masing negara muslimin itu tadi memiliki aturan yang rusak, ya. Illa hadhihi ad-daulah al-qa'imatun 'ala al-kitab wa sunnah, kecuali negara ini yakni Saudi Arabia yang berdiri di atas kitab wa sunnah, dan memang benar apa yang dinyatakan oleh beliau. Kemudian Syekh menggarisbawahi nasihatnya, perhatikan baik-baik, kata Syekh, fa'ala al-muslimin fi ayyi baladin la yatabanna al-manhaj al-islami al-haqqa an yatabanna al-islam thumma yunshi'una jam'iyatan aw jam'iyatin wa yunazzimuna tanziman sahihan yatamakkanuna min khilali min nasri da'watillah wa tarbiyat man yastati'una min abna'il ummah ala hadzal manhaj. Maka atas seluruh kaum muslimin yang berada di negeri di mana negeri tersebut tidak mendirikan di atas manhaj yang islami yang benar, hendaknya muslimin tersebut mendirikan sikap mereka di atas Islam. Kemudian kata Syekh, mendirikan jam'iyah atau yayasan, atau kata Syekh, jam'iyat, yayasan-yayasan yang kemudian mereka mengatur organisasi mereka tersebut dengan cara organisasi yang benar, yang baik, yang dengan itu, dengan adanya yayasan-yayasan tersebut, mereka umat Islam di negeri tersebut mampu untuk melakukan dakwah menuju kepada agama Allah dan melakukan tarbiyah, pendidikan terhadap semua pihak yang mungkin untuk diberikan pendidikan dari anak-anak kaum muslimin atau anak-anak umat ini di atas manhaj ini. Subhanallah. Kita mendengar sekarang bimbingan seorang alim yang sudah tua, jenggotnya itu putih. Nah, umurnya sudah mendekati umur 80 tahun, yang mungkin ayah dari sebagian anak-anak adik-adik kita di sana itu mungkin seperti anaknya Syekh. Ayah sebagian daripada anak-anak kecil yang ada di sana itu umurnya sama dengan anak-anak Syekh. Nah, barakallahu fikum. Sudah tua, habis umurnya untuk dakwah ini. Kitab wa sunnah, manhaj, tauhid, raddul batil, raddul bid'ah, raddul hizbiyah. Nah, sampai Syekh Rabi dibenci oleh hizbiyin, dibenci oleh ahlul bid'ah karena ghirahnya terhadap sunnah dan manhaj ini. Sekarang beliau mengarahkan di akhir nasihatnya dengan tegas terhadap kaum muslimin, atas seluruh kaum muslimin yang tinggal di sebuah negeri yang sedang menjalankan negerinya di atas Islam yang benar, hendaknya mereka mendirikan jam'iyah atau yayasan, atau yayasan-yayasan yang melalui itu mereka mampu melakukan dakwah dan tarbiyah. Sama di negeri kita pun, kita ini mendirikan ahli sunnah, ustadz-ustadz kita, yayasan di sini yayasan Al-Anfar, atau yayasan di Muntilan, atau di Bantul, atau di Solo, Sragen, Surabaya, Malang, Jakarta, dan yang lainnya. Semua itu mereka lakukan hanya dalam rangka untuk menjalankan dakwah ini, menjalankan tarbiyah pendidikan yang mereka lakukan. Nah, ini yang mereka lakukan. Tiba-tiba, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada yang berfatwa di antara anak-anak itu bahwa menyandarkan urusan dakwah kepada yayasan itu adalah syirik aswar, katanya. Subhanallah. Ya fatwa, ya fatwa. Nah, syirik aswar. Lagi-lagi salah ketika menyebutkan alasannya kenapa syirik aswar. Yang alasannya itu kalau sebenarnya tergolong syirik akbar. Nah, aduh. Musibah. Nah, kemudian salah seorang penulis mereka yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh salah satu ma'had di Indonesia, yang terjemahannya ngawur-ngawur. Nah, ya. Nanti akan saya kasih contoh kengawurannya. Di antara perkara-perkara yayasan yang di sana tergolong telah menyelisih syariat adalah satu, atau saya sebutkan secara acak karena terlalu banyak. Satu, katanya di yayasan itu ada al-intikhabat li-ikhtiar a'adha wa tafsir qawaniniha wa tadbir baramijiha. Bahwa yayasan itu katanya di situ ada pemilihan umum, ya, untuk memilih anggota yayasannya. Siapa yang menjadi ketua? Ada dua kandidat, tiga kandidat. Nah, soalnya ini pengikutnya. Yang ini. Nah, ini pemilihan umum ya, akhi. Namanya. Intikhabat itu ya seperti itu. Nah, ya. Saya mau tanya, Yayasan Al-Ansar, siapa yang bisa mewakili? Angkat tangannya. Cepat. Yayasan Al-Ansar. Satu aja. Nah, Syu'bah, ada Syu'bah. Nah. Ha. Syu'bah itu. Nah, siapa itu? Naam. Ada intikhabat untuk memilih ketua. Hah? Kalau ada cepat bubarkan. Hizbiyah ini. Naam. Ya. Yayasan di mana? Di Lingu, Ustaz Abdul Jabbar, afwan. Naam. Mungkin ada intikhabat ya, Ustaz. Naam. Ada pendukung Ustaz Abdul Jabbar, nanti ada pendukung Ustaz siapa, Ustaz Jauki atau siapa ya. Wah, pilih ini. Ya, akhi, itaqillah. Di mana ini adanya? Ini bicara tentang di bumi atau di planet Mars ini? Nah. Tayyib, satu katanya. Ada intikhabat. Yang kedua, atau berikutnya. Ya, saya rasa. Al-imara fil hadar. Al-imara fil hadar diartikan oleh penerjemah dari ma'had tersebut gedung pertemuan katanya. Coba apa al-imara fil hadar? Siapa yang bisa menjelaskan? Salah satu hadirin, al-imara fil hadar. Hah? Naam. Nah, gedung pertemuan katanya. Rupanya keliru Ain sama Hamzah. Jadi kalau al-imara, iya itu gedung ya, akhi. Al-hadar berarti hadir. Gedung pertemuan. Nah. Al-imara. Keliru Ain sama Hamzah. Yang gedung itu pakai Ain. Nah, kalau al-imara itu imara. Tahu imara? Nah. Ya. Fil-hadar. Ini yang dilakukan oleh hizbiyah-hizbiyah. Ikhwanul muslimin ada imarahnya, Hizbut Tahrir ada imarahnya, ada amirnya. Ya. Bukan dalam keadaan safar. Boleh imarah itu dalam keadaan apa? Safar, ada ketentuannya. Kita mau tanya sekarang, Yayasan Muntilan. Nah, siapa yang bisa mewakili Muntilan? Ini koreksi sekarang ini. Kita mengoreksi. Mana Muntilan? Siapa yang bisa mewakili cepat angkat tangannya? Ada ini amirnya. Siapa? Mana? Siapa itu? Sufyan. Ah. Mewakili Muntilan. Ada imarahnya. Sistem keamiran. Enggak ada. Nah, kalau ada sampaikan kirim salam sama Ustaz Muhammad Tarzini habibullah. Bubarkan. Nah. Ya akhi. Entah ini berbicara siapa ini sekarang. Kemudian selanjutnya, yayasan itu katanya ada akhdul bai'at li ru'asaihim. Nah, juga kita enggak pernah menyaksikan ada yayasan ahli sunnah ada bai'atnya terhadap pimpinan yayasan atau ustadznya atau pimpinan pondok. Nah, Karena kita yakin dan itu yang kita saksikan, asatidzah ahli sunnah itu di atas manhaj, dididik oleh para ulama, belajar dari kitab-kitab ulama, para ustaz itu. Mereka bukan maksum, butuh saling menasehati, beri masukan. Tapi bukan dengan cara seperti ini, akadid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, di antara yang disebutkan di sini, bahwa yayasan itu di sana juga ada tarbiyatus syabab ala rahalat wal liqaat wat tamthiliyat wal masrahiyat. Naam. Wa tatabbu akhbar al jaraid wal majallat wa tadyi' al awqat. Biar saya serahkan terjemahannya kepada si penerjemah ini. Katanya si penerjemah di sini menyatakan bahwa yayasan itu di sana mendidik para pemuda untuk kesana kemari, melakukan pertemuan-pertemuan, kemudian pantomim. Nah, ada pantomimnya. Hah? Teater katanya. Ada teater. Hah? Latihan sinetron. Ada yayasan-yayasan ahli sunnah. Kalau ada tolong cepat bubarkan, kalau enggak mau ditahzir. Ayo. Ya akhi yang jujur, yang bener. Nah, barakallahu fikum. Aduh, masih banyak yang lain yang lucu-lucu. Dari anak-anak adik-adik kita ini. Nah, terlalu banyak dan tidak cukup waktu untuk saya sebutkan satu persatu. Ya ikhwan. Dan kita telah mendengar fatwa ulama. Belum kita bacakan fatwa Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa kita semakin mengerti tentang pentingnya sikap mengembalikan urusan umat kepada ulama kibar. Betapa apa yang dinyatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud dalam nasihatnya itu bisa terjadi. Dan kita bisa menyaksikan beberapa alamatnya. Kehancuran bagi umat. Nah. Ya ikhwan. Ini semua adalah. Ada yang menyatakan bahwa melalui pendirian yayasan. Ini yang penting untuk dijawab. Kita dipaksa untuk berasaskan Pancasila. Ya akhi, antum mau berbicara tentang din, antum mau berbicara tentang sebuah urusan terkait dengan dakwah, tolonglah. Nah, pertama kasihani dakwah ini. Kedua, ente harus ilmiah, kalau tidak bahaya. Nanti akan ditanya sama Allah. Nah, tidakkah anda mengikuti perkembangan atau setidaknya bertanyalah. Alhamdulillah, sekarang pemerintah kita tidak mewajibkan apa adanya asas tunggal. Kalau yayasan yang kebetulan ada di Ma'had Jember itu adalah yayasan Minhajul Athar, ya, yayasan yang berdasarkan Alkitab was Sunnah atas faham Salaful Ummah As-Salihin. Itu tertera dalam manhaj atau asas, ya, yayasan. Nggak ada Pancasila. Dari mana anda? Dan ini informasi buat Salafin, bisa diupayakan itu. Sampai di situ ada poin yang sebenarnya tidak kita terapkan pada keseharian. Kalau ada permasalahan maka disebutkan memang aturannya harus dirembukan dan diambil dengan suara terbanyak jika terjadi apa perbedaan pendapat. Nah, maka di situ dibenahin, kita sampaikan kepada notarisnya, ini maaf Pak, kami mau rubah yang ini. Iya gimana? Bahwa kalau ada permasalahan, jawabannya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan bimbingan ulama ahli sunnah. Nah, dan itu pun tertulis. Nah, dan alhamdulillah, sekian aturan itu tidak kita laksanakan. Yayasan di kita itu cuma sekadar daftar, selesai, masuk lemari, kunci. Sudah, jangan dibuka-buka. Nah. Ketika kita bentuk yayasan di Jember, anak tanya ke Ustaz Hamzah, antum tahu sebagai apa sih di yayasan? Enggak tahu. Di mana sekarang aktenya? Enggak tahu juga. Anak juga di mana aktenya? Enggak megang. Hah? Selesai masuk lemari. Ketua yayasannya Ustaz Raifi, hafizahullah taala. Nah, barakallahu fikum. Selesai. Kita sibuk dakwah, kita sibuk melakukan tarbiyah dengan segala kekurangan yang ada pada kita, semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kita bersama-sama berta'awun. Begitu juga asatidzah di mahad-mahad yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, kita juga menasihati salafiyin agar juga dalam menyikapi yayasan ini juga tidak berlebihan. Jangan sedikit-sedikit yayasan. Ada rapat misalkan di sebuah ma'had, undang harus pakai undangan. Pop yayasan. Enggak perlu ya, akhi. Enggak perlu. Ya. Mau undang rapat bisa pakai SMS. Iya kan? Barakallahu fikum. Telepon ya, akhi. Atau waktu pengajian disampaikan si fulan, fulan ya fulan, besok lusa insyaallah rapat terkait dengan ini rencana apa namanya persiapan daurah. Nah, barakallahu fikum. Tidak perlu adanya kop. Begitu juga mahad-mahad yang ingin mengumumkan penerimaan murid baru di majalah syariah, enggak perlu juga. Ma'had ini di bawah naungan yayasan ini, notaris ini, enggak perlu. Wong itu intern alus alus sunnah. Sekarang ada peraturan di majalah syariah itu, enggak perlu ditampilkan apa masalah yayasan, karena enggak perlu. Kita hanya butuh suatu saat jika ada pihak-pihak yang dengki terhadap dakwah ini, dan itu sudah terbukti di beberapa tempat. Di Muntilan bisa ditanyakan ketika ada suatu masalah, sempat didatangin oleh pihak polisi atau dipanggil dan ditanyakan, apakah yayasan ma'had ini, pondok ini berbadan hukum? Iya pak, ini. Ya sudah, enggak bisa. Waktu itu dituntut untuk dibubarkan ya. Pernah dituntut untuk dibubarkan oleh sebagian pihak di masyarakat. Polisi, gampang aja tanya, ada badan hukumnya enggak? Ada pak, ini. Oh ya sudah, enggak bisa dibubarkan. Alhamdulillah, bifadlillah. Ini terjadi di beberapa daerah, termasuk yang menimpa ma'had di Jember. Ketika kaum sufi bersatu padu untuk menyerang dakwah al-sunnah, berusaha untuk menjegal dakwah al-sunnah di sana. Pihak aparat tanya, ada anunya Pak Ustaz? Ini badan hukumnya? Iya, ini yayasannya ada lengkap. Sudah, biarkan mereka mau berbuat apa? Dilindungi oleh pemerintah. Nggak bisa dibubarkan. Barakallahu fikum. Inilah negeri yang seperti ini, yang kata Syekh Rabi tadi, fa'alal muslimina fi ayyi baladin la yatabanna al-islam sahih ay yunshi'u jam'iyatan aw jam'iyatin yatamakkanuna min khilaliha min nashri ad-da'wa wa tarbiyat man yastati'una min abna'il ummah. Coba perhatikan nasihat Syekh. Begitu juga Syekh barakallahu fikum Al-Albani. Kita hidup di negeri yang disebutkan oleh Syekh Rabi itu tadi. Negeri yang sekarang ini masyarakatnya itu, maaf-maaf saja, masyarakatnya ingin memangsa satu sama lain. Di sekitar kita Syiah sedang mengincar kita. Di sekitar kita Sufi. Di sekitar kita kaum liberalis, komunis, sosialis. Nah, barakallahu fikum. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fasilitas hukum yang disediakan oleh pemerintah. Dan juga fungsi yayasan ketika kita hendak melakukan beberapa acara-acara. Seperti daurah nasional atau daurah di beberapa daerah. Ketika membuat apa? Surat perizinan. Itu dibutuhkan adanya badan hukum seperti ini. Sangat baik dan sangat besar manfaatnya. Walhamdulillah kita semua menghindarkan diri dari bid'ah, dari hizbiyah. Terus menyeru kepada sunnah, pada tauhid. Walhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing barakallahu fikum ahli sunnah dan menjauhkan dari ahli sunnah segala bala dan segala ujian. Amin ya rabbal alamin. Ini daurah kita pada hari ini. Semoga semua ini bisa bermanfaat. Terkait dengan beberapa pertanyaan ini, masya Allah sangat banyak. Tetapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sehingga ayat ini cukup mendinginkan hati. Inilah batas kemampuan ana yang terakhir. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru karena kebodohan dan kejahilan saya, dan jika benar semata dari Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengampuni kesalahan saya dan semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.